cowok. Ademu ki nanti. Wis terus dino ki gak ono. Nanti adekmu. Wis mak. Tak golekane wae adekku. Iya, cowok. Kuasa nang kono dolan nang omahe kanca mangan turu nang omahe kanca suena nang terminal sabolone kanca dolanan mung cangkruan nang pinggir dalan Amina Amina adikku Rano yo adikku Rano Igole, igole, igole, ikon. Tak pikir konsep nang kono. Hilang mae, wes nang mule. Di kuatiri moso kondra ruang miso. Gole, igole, igole, ikon. Gole, ikon. Gole, ikon. Tajajal ngomong ikon api-apian kamborekan malah kon ngilang Amina, Amina adikku Rano yo adikku Rano igole, igole, igole ikon tak pikir konsep nang kono hileng mae wes nang mule di kuatiri moso kondra ruang miso gole senang kono bileng mae wes nang mule di kuatiri moso kondra ruang miso gole ingole ingole Turun ketemu mak.